Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shaum wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang puasa dan rahasia-rahasia puasa dan hal-hal yang penting diperhatikan terkait puasa serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita lanjutkan pada apa yang beliau sebutkan di sini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa amma sawmu at-tatawwu fa'lam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Adapun puasa-puasa sunnah, maka ketahuilah disunnahkannya puasa itu lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi di hari-hari yang utama, al-ayyam al-fadilah, di hari-hari yang utama. Yani di hari-hari yang utama puasa sunnah lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi. Wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanah. Dan hari-hari yang utama tersebut sebagiannya didapati setiap tahunnya. Jadi setiap tahun sekali. Qasiyami sittati ayyamin min Syawal ba'da Ramadan. Seperti contohnya puasa 6 hari dari bulan Syawal setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini keutamaannya besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Wa qasiyami yaumi Arafah. Contoh yang lain adalah puasa hari Arafah. Itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ketika para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Wa yaumi Asyura. Contoh yang lain adalah puasa hari Asyura. Itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Wa Asyri Dzulhijjah. Dan juga puasa pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali tanggal 10-nya. Kalau tanggal 10-nya Idul Adha, hari raya, tidak boleh puasa. Jadi maksud dengan 10 hari pertama yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Ini hari-hari yang utama, hari-hari yang padanya terdapat keutamaan untuk berpuasa. Wal Muharram. Contoh yang lain adalah puasa di bulan Muharram, yakni iftaru saum, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Allah tabaraka wa taala, bulan Muharram. Baik, ini hari-hari yang utama yang didapati setiap tahunnya, yakni setahun sekali. sangat ditekankan puasa-puasa sunnah yang disebutkan tadi, ya. Sangat dianjurkan, ya. Puasa 6 hari dari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Muharram, puasa di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Masing-masing puasa yang disebutkan tadi terdapat keutamaan, ya, di dalamnya. Wa ba'dhuha yatakarraru fi kulli syahrin. Dan sebagiannya, sebagian puasa sunnah atau sebagian hari-hari yang utama tersebut, yatakarraru fi kulli syahrin, berulang setiap bulannya, ya. Setiap bulannya ada. Ka awwalil ashhur, contohnya di awal bulan. Wa awsatiha, atau di setiap pertengahan bulan. Wa akhiriha, atau di setiap akhir bulan. Faman shoma awwal syahri wa awsatahu wa akhirahu faqad ahsan. Orang yang puasa di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, faqad ahsan, maka dia telah melakukan kebaikan. Boleh. Yani yang dimaksud di sini adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Ya. Nah, puasa 3 hari setiap bulannya ini berulang setiap bulannya. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu boleh dilakukan di awal bulan, boleh di pertengahan bulan, boleh di akhir bulan. Ghair annal afdala an yaj'ala thalathata ayyamal bayd. Hanya saja yang lebih utama adalah menjadikan puasa 3 hari setiap bulan tersebut di hari-hari al-bayd, yakni hari-hari tanggal 13, 14, dan 15, ya, bulan Hijriah, ya. Nah, baik. Ini yang lebih utama, ya. Puasa di hari al-bayd. Namun tidak harus, ya, di tanggal 13, 14, 15. Tidak harus, ya. Tapi ini lebih utama. Boleh seseorang puasa di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Yang penting 3 hari setiap bulannya. Nah, ini puasa sunnah yang juga memiliki keutamaan, ya. Orang yang puasa sunnah 3 hari setiap bulannya, ya, seakan-akan dia puasa sepanjang tahunnya. Nah, karena al-hasanah bi asyri amsalha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, 3 hari kali 10, 30. Jadi puasa 3 hari seolah-olah puasa sebulan. Ya. Kalau setiap bulan ada puasa 3 harinya, berarti seolah-olah dia puasa setahun. Baik, maka orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan, ya, untuk melakukan puasa, hendaklah dia tidak terluput dari puasa-puasa ini, ya. Puasa 3 hari setiap bulan, kemudian puasa-puasa yang disebutkan di atas tadi yang terjadi hanya setahun sekali juga, ya. Nah, berusaha untuk melakukannya, ya. Wa ba'dhuha yatakarraru fi kulli usbu', dan sebagiannya, sebagian puasa-puasa sunnah itu berulang setiap pekannya. Jadi ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, setiap bulan, ada yang tiap pekan terulang lagi. Sepekan sekali, ya. Yaitu apa? Wa huwa yaumul itsnain wa yaumul khamis, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya. Puasa Senin Kamis, ya, setiap pekannya. Nah, dilakukan. dan juga padanya terdapat keutamaan, ya. Yang seyogianya orang yang memiliki kemampuan, kekuatan untuk berpuasa, maka hendaklah berusaha untuk berpuasa. Wa afdalu shaumit tatawwu'i shaum Dawud alaihi salam. Dan puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Dawud alaihi salam. Yaitu puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yawman wa yiftiru yawman, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Ya. Diselang-seling sehari, sehari puasa, sehari tidak. Wa dzalika yajma'u al-ma'ani ats-tsalatsah. Dan puasa Dawud ini menggabungkan na'am tiga makna atau tiga hal. Apa saja tiga hal tersebut? Ahadaha, salah satunya, anna nafsa tu'ta yaumal fitri hadduha au hadduha wa tastawfi fi yaumis shaum ta'abbudaha wa fi dhalika jam'un baina ma laha wa ma 'alayha wa huwal 'adlu. Yang pertama, an-nafs, yaitu jiwa, ya, itu di hari tidak puasa jiwa itu diberikan haknya, ya. Di hari tidak puasa jiwa diberi haknya, dia makan, dia minum, ya, dan seterusnya. Wa tastawfi fi yaumi shaumi ta'abbudaha, dan di hari puasanya dia menunaikan penghambaannya, ya. Jadi sehari ditunaikan haknya, hak jiwa itu, ya. Ya, ini ketika tidak berpuasa. Nah, kemudian hari berikutnya dia menunaikan penghambaannya, ya. Ya, ini dengan berpuasa. Wa fi dzalika jam'un baina ma laha wa ma 'alaiha. Maka dengan demikian pada puasa Daud ini ada penggabungan antara hak jiwa dan kewajiban jiwa. Nah, antara hak dan kewajiban, ada penggabungan antara hak dan kewajiban. Wa huwal 'adlu, dan inilah yang namanya al-'adlu. Ya, keadilan, keseimbangan. Nah, ditunaikan haknya dan menunaikan kewajibannya. Jiwa ditunaikan haknya ketika dia tidak berpuasa. Kemudian dia menunaikan kewajibannya ketika dia berpuasa. Ya. Baik. Sehingga ada penggabungan ini, penggabungan antara hak dan kewajiban. Ya. Dan inilah keseimbangan. Ya. Baik. Ini keutamaan puasa Daud, ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Wasani, kemudian yang kedua, anna yaumal akli yaumu syukrin wa yaumas shaumi yaumu sabrin. Bahwa hari ketika dia makan, ya ini tidak puasa, itu adalah hari untuk bersyukur. Dan hari ketika dia berpuasa itu adalah hari untuk bersabar. Ya, sehingga apa? Nah, dia selalu menggabungkan antara syukur dan sabar. Ya. Sehari syukur, sehari sabar. Sehari syukur, sehari sabar, dan seterusnya. Wal imanu nisfan, syukrun wa sabrun. Dan keimanan itu, ya, memiliki dua bagian. Ya, yaitu apa? Rasa syukur dan rasa sabar. Ya, syukur dan sabar. Nah, dua perkara ini adalah dua bagian dari al-iman, dua komponen keimanan. Sabar dan syukur. Ya. Wasalif, Kemudian yang ketiga, annahu asyaq 'ala nafsi fil mujahadati. Ya. Bahwa puasa Daud itu mengharuskan jiwa untuk berusaha lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Ya. Nah, ya karena puasa sehari kemudian berbuka sehari. Ini butuh perjuangan, ya. Nah, butuh usaha, upaya, ya, untuk mempertahankannya. Nah, sehingga puasa Daud ini mengharuskan jiwa untuk lebih, ya, berusaha lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Kenapa? Li'annaha kullama anisat bihalatin nuqilat anha. Karena setiap kali jiwa itu menyukai sesuatu keadaan, ya, anisat bihalatin, menyukai suatu keadaan, nukilat anha, maka dia dialihkan ke keadaan yang lain. Nah, sehari puasa, ya, sehari tidak puasa, besok puasa lagi, ya. Nah, ini tiga hal yang ada pada puasa Daud. Nah, sehingga puasa Daud adalah puasa sunnah yang paling afdol. Nah, baik. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa Arafah. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Karena hari Arafah adalah hari yang terbaik dalam setahun. Ya, hari yang terbaik dalam setahun. Sehingga puasa di hari tersebut juga adalah puasa sunnah yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik. Hal muhim, seorang mukmin jika dia mampu melakukan puasa-puasa yang disebutkan tadi, ya, dia diberi kekuatan, kemampuan fisik, ya, nah, untuk berpuasa, maka lakukan. Karena tidak semua orang diberi kemampuan fisik untuk puasa. Ya. Ada orang yang puasa lemes. Akhirnya gak ngapa-ngapain. Ya. Dari pagi tidur sampai duhur tidur. Kenapa? Gak baca Quran, gak ini, gak kerja, gak lemes. Ya. Karena puasa tadi. Sehingga apa? Dia terluput dari berbagai macam kebaikan. Hanya karena mengutamakan puasa. Baik. Adapun orang yang memiliki kemampuan, kekuatan fisik, ya, maka ketika dia puasa dia biasa aja. Dia bekerja, dia tilawah, dia ini, dia itu, ya. Dia punya kemampuan fisik untuk puasa. Maka orang yang Allah karuniai kemampuan fisik ini, kekuatan fisik, maka manfaatkan dan maksimalkan ibadah puasa, puasa-puasa sunnah. Nah, bahkan orang yang rajin puasa, ya, rajin puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, maka dia akan memasuki surga dari pintu yang khusus, ya. Nah, yang jika orang-orang yang ahli puasa sudah masuk semua lewat pintu tersebut, ya, maka ditutup pintu tersebut, tidak dibuka untuk yang lain. Ya. Menunjukkan keutamaan puasa yang sangat besar. Ya. Maka sebaiknya orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan fisik, dia maksimalkan puasa. Puasa-puasa yang disebutkan tadi, dia lakukan. Ya. Baik. Kemudian fa amma saumud dahri, adapun puasa dahar, puasa terus menerus ya. Kalau puasa Daud kan puasa sehari buka sehari. Kalau puasa dahar setiap hari ya, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Puasa dahar. Fakih afrodi muslim min hadithi Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa biman yasumu dahra kullah faqal la soma wala aftar au qala lam yasum wa lam yuftir. Diriwayatkan dalam Afrad Muslim, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Afrad Muslim. Dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal kaifa biman yasumu ad-dahra kullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang puasa terus, puasa dahar ya, puasa setiap hari? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la soma wala aftar, orang seperti ini dia tidak dikatakan puasa dan tidak dikatakan tidak puasa. Nah, tidak puasa, tidak juga buka. Atau dalam lafadz yang lain, lam yasum wa lam yaftir. Dia tidak puasa dan tidak buka. Hadis ini menunjukkan adanya larangan puasa dahar. Puasa terus menerus ya. Nah, wa hadza mahmulun ala man sarada sauma fil ayyamil manhi an siyamiha, dan ini bisa jadi maknanya dibawa kepada makna orang yang terus menerus puasa ya setiap harinya walaupun pas di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa ya. Seperti hari tasyrik atau hari raya ya, dari hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, ini dimungkinkan larangan ini dibawa kepada orang yang berpuasa terus-menerus walaupun di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa padanya. Fa amma idza aftara yawmai al-idain wa ayyam at-tasyrik fala ba'sa bidzalik. Adapun orang yang dia puasa terus-menerus tetapi ketika dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan ketika hari-hari tasyrik dia tidak berpuasa. Artinya ketika hari-hari yang dilarang berpuasa dia berbuka. Selain itu dia terus berpuasa setiap harinya. Kalau seperti ini keadaannya, fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa hal tersebut. Nah, faqad ruwiya an Hisham ibn Urwah rahimahullah anna abahu kana yasrudu sawma. Telah diriwayatkan dari Hisham bin Urwah rahimahullah bahwa ayahnya beliau, yaitu Urwah, beliau terus menerus berpuasa. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tasrud. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tasrudu, yakni terus-menerus berpuasa. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Anas bin Malik, sarada Abu Thalhah as-sauma ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 aman. Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu, beliau terus-menerus berpuasa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 aman, selama 40 tahun ya, beliau terus-menerus berpuasa. Sehingga berdasarkan riwayat-riwayat tadi, nah, jika dia berpuasa dahernya adalah puasa setiap hari, tetapi ketika hari-hari yang dilarang untuk berpuasa dia tidak berpuasa, maka fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa hal tersebut. Al-muhim, hukum puasa dahar ada perselisihan di antara para ulama alaihim rahmatullah. Nah, sebagian para ulama berpendapat puasa dahar itu makruh. Ya. Puasa dahar itu makruh. Ya. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berpendapat ini. Makruh puasa dahar. Ya. Puasa terus menerus. Dalilnya hadis tadi, la sama wala aftar, ya. Orang seperti itu tidak puasa dan juga tidak berbuka. Tidak dikatakan puasa, tidak dikatakan tidak puasa. Nah. Juga dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Bukhari juga dalam sahih Muslim, la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus-menerus. Ya. Nah. Juga dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyam ilallah siyamu Dawud. Ya. Sebaik-baik puasa atau ahabbu siyam, puasa yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah puasa Dawud. Ya. Nah, dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdal min siyami Dawud. Dalam riwayat Bukhari Muslim, tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Daud. Ya. Baik. Sehingga naam berdasarkan hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa puasa dahar, puasa terus-menerus itu makruh hukumnya. Nah, makruh itu dibenci, tidak sampai pada haram, tidak. Kalau dia melakukan puasa dahar terus menerus, ya dia juga tidak berdosa. Nah, karena hukumnya makruh. Ya. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat puasa dahar itu sunnah. Nah, sunnah ini setiap hari puasa kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, hari raya dan hari-hari tasyrik dan lain-lain dari hari-hari yang dilarang berpuasa. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat mubah, ya, atau jais, ya, boleh, ya, baik, boleh hukumnya. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat haram, haram puasa dahar, ya, baik. Mereka berdalil, ya, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ad-dahra duyyiqat alaihi jahannam." Barang siapa yang puasa dahar, puasa terus-menerus, maka akan disempitkan jahanam kepadanya. Nah. Baik, ini empat pendapat para ulama tentang puasa dahar. Dan pendapat yang paling kuat ya adalah pendapat yang pertama ya, yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun hadis tadi, man shamad dahra duyqat alaihi jahannam, barang siapa yang berpuasa dahar maka dihimpitkan kepadanya jahannam ya. Para ulama menyebutkan bahwa ini maksud di sini adalah orang yang berpuasa terus-menerus sampai meluputkan atau melalaikan hak dan kewajiban yang lain. Ya, puasa terus-menerus sampai melalaikan hak dan kewajiban yang lain. Maka orang yang seperti ini ya, karena puasa terus-menerus kemudian melalaikan hak dan kewajiban yang lain, maka dia terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik. Sehingga pendapat yang rajih, pendapat yang pertama, makruhnya puasa dahar. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sudah azan ya. Sedikit lagi tapi azan dulu aja. Al-muadzin ya'udzin, fadal. Sedikit lagi kita selesaikan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa'lam anna man ruziqa fitnatan alimal maksuda bisawm fahamala nafsahu qadra ma la yu'jizuhu amma huwa afdalu minhu. Ketahuilah bahwa orang yang diberikan kecerdasan, dia akan mengetahui tujuan dari puasa itu sendiri, sehingga dia akan berusaha semampu mungkin untuk berpuasa, namun tidak sampai pada tahapan menjadikan dia lemah ya, sehingga dia terluput dari amalan-amalan yang lebih utama daripada puasa. Nah, baik, orang yang diberi karunia kecerdasan, ya, dia akan tahu tujuan puasa itu sendiri. Sehingga dia pun berusaha untuk puasa, namun puasanya tadi tidak sampai menjadikan dia lemah dari melakukan amalan-amalan yang lebih afdol, yang lebih utama daripada itu. Karena jangan sampai seseorang dia rajin puasa, tapi seperti tadi yang disebutkan, akhirnya apa? Luput dari berbagai macam amalan yang lebih utama. Ya. Karena puasa terus tadi jadi lemes, sehingga tidak mampu melakukan amalan-amalan yang lebih utama. Taib. Faqad kana Ibnu Mas'ud qalila shaum. Dan sungguh Abdullah Ibnu Mas'ud ya, salah seorang tokoh sahabat ya, yang diperhitungkan, beliau radhiyallahu taala anhu qalilas shaum, beliau sedikit puasanya, yakni jarang puasa. Wa kana yaqul, dan beliau pernah berkata, "Idza sumtu dha'aftu 'anil shalah wa ana akhtaru shalah 'ala shaum." Kalau aku puasa, ya, maka saya lemah untuk salat. Sedangkan saya lebih memilih salat daripada puasa. Nah, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qalil as-saum, jarang puasa, sedikit puasa, karena kalau puasa lemah, ya, lemah dari melakukan ibadah-ibadah lain yang lebih utama. Wa kana ba'dhum idza shoma dha'ufa an qira'atil Qur'an, dan sebagian mereka, ini sebagian salaf, ketika mereka puasa maka mereka lemah dari qira'atul Qur'an, lemah dari membaca Al-Qur'an. Yang biasanya setiap hari membaca Al-Qur'an 2-3 juz misalkan. Maka apa? Ketika puasa lemah. Akhirnya cuma 1 juz atau cuma setengah juz, ya. Atau cuma hanya beberapa lembar, ya. Nah, karena puasa tadi lemah. Jadi sebagian salaf ada seperti ini, jika puasa maka lemah qiraatul Qur'annya. Fa kana yukthirul fitra hatta yaqdiru 'ala tilawah, sehingga sebagian salaf ada yang seringnya tidak puasa. Supaya apa? Supaya mampu untuk melakukan banyak tilawah, banyak tilawah Qur'an. Nah, karena diriwayatkan dari para salaf bahwa mereka ada yang setiap 7 hari sekali khatam Quran, ada yang 3 hari sekali khatam Quran. Ya. Nah, artinya mereka sering tilawatul Quran, sering mengkhatamkan Al Quran. Ya. Ini sebagian mereka lebih banyak tidak puasa agar supaya mampu untuk banyak tilawatul Quran, banyak mengkhatamkan Al Quran. Wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yuslihuhu. Al-muhim, setiap orang, masing-masing orang, dia lebih tahu dengan keadaan dirinya. Dan dia lebih tahu dengan sesuatu yang bisa memperbaiki dirinya. Nah, sehingga kalau dia mampu, ya, memiliki kekuatan fisik, ya silakan puasa dan memperbanyak puasa, maka itu lebih baik bagi dia. Dia memperbanyak puasa tapi dia juga tetap melakukan amalan-amalan yang lebih utama dari puasa, ya. Nah, maka dia terus memperbanyak puasa. Ya. Tapi kalau seseorang dia lemah fisiknya, apalagi punya penyakit lambung, ya, punya maag atau yang lainnya lah, ya, yang menyebabkan dia lemah ketika berpuasa, ya. Nah, kalau berpuasa bisa jadi tiduran seharian misalkan, sehingga dia terluput dari berbagai macam amalan yang lebih utama. Nah, maka kalau seperti ini keadaannya, ya, jangan memaksakan diri untuk banyak puasa. Ya. Nah, puasa semampunya dari puasa-puasa sunnah. Kemudian sisanya dia lakukan amalan-amalan yang lebih utama. Ya. Banyak amalan-amalan yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-muhim, masing-masing orang dia lebih tahu dengan keadaan dirinya. Nah, maka dia melakukan apa yang terbaik untuk dirinya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.